لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Syaitan berkata, dengan sebab engkau ya Allah telah menyesatkan aku, maka aku akan merintangi mereka dari jalanmu yang lurus. Kemudian aku akan mendatangi mereka dari arah depan, dari belakang, dari kanan, dan dari arah yang kiri, dan kau tidak mendapatkan mayoritas mereka itu sebagai orang-orang yang bersyukur. Jadi syaitan bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyesatkan mayoritas manusia. Itu adalah ikrar syaitan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyesatkan manusia. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan juga tentang ikrar syaitan tersebut. Allah mengatakan, qala rabbi bima aghwaytani, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ugwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al mukhlasin. Syaitan berkata, rabbi ya rabb, dengan sebab engkau telah menyesatkan aku, aku akan menghiasi kesesatan di hadapan manusia di muka bumi ini. Dan aku akan menyesatkan mereka seluruhnya, kecuali hamba-hamba engkau yang engkau pilih. Di sini syaitan bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyesatkan manusia supaya menjadi teman dia nanti di dalam api neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengatakan tentang syaitan ini, qala fa bima aghwaytani, qala rabb, qala fa bi izzatika la ugwiyannahum ajma'in, qala fa bi izzatika la ugwiyannahum ajma'in. Syaitan berkata, fa bi izzatika, dengan demi kebesaranmu ya Allah, syaitan sumpah dengan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, qala fa bi izzatika la ugwiyannahum ajma'in, sungguh aku benar-benar akan menyesatkan mereka seluruhnya, kecuali hamba-hamba yang kau pilih. Jadi syaitan ikrar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyesatkan manusia seluruhnya. Rasulullah SAW telah menyebutkan tentang fase umat Islam. Fase umat Islam di dalam hadis dari Imam Ahmad, Rasulullah SAW mengatakan, takunu an-nubuwatu fikum ma syaa Allah an takun, thumma yarfa'uha idza syaa Allah an yarfa'aha, thumma takunu khilafatun 'ala minhajin nubuwah, thumma fatakunu ma syaa Allah an takun, thumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha, thumma takunu mulkan 'adzan fayakunu ma syaa Allah an yakun, thumma yarfa'uha idza syaa an yarfa'aha, ثم تكون ملكا جبرية فتكون ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت. Kenabian berada di tengah kalian selama yang Allah kehendaki untuk ada di tengah kalian. Kemudian Allah mengangkatnya jika menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian datanglah khilafah ala minhaj nubuwah, selama yang Allah kehendaki untuk berada di tengah kalian, kemudian Allah mengangkatnya bila ia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian terjadilah mulkan adzan, kerajaan yang menggigit, maksudnya monarki, turun-temurun, selama yang Allah kehendaki untuk ada, kemudian Allah mengangkatnya jika dia menghendaki untuk mengangkatnya. Kemudian terjadilah mulkan jabariyatan, kerajaan yang otoriter, selama yang Allah kehendaki untuk ada di tengah kalian, kemudian dia mengangkatnya bila berhendak untuk mengangkatnya, kemudian terjadilah khilafah ala minhajin nubuwah, thumma sakata, kemudian Rasulullah SAW terdiam. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan fase umat Islam. Pertama, an-nubuwah. Dengan wafatnya Rasulullah SAW, fase ini sudah berakhir. Kemudian, khilafah ala minhaj nubuwah. Dengan Berakhirnya Al-Khulafa Ar-Rashidin ditambah dengan Al-Hasan atau Abdullah Ibn Zubair, maka fase ini juga berakhir. Kemudian datanglah fase mulkan Al-Dhan, yaitu kerajaan, kekuasaan yang sifatnya monarki, turun-temurun, Banu Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, dan ini juga sudah berakhir. Kemudian muncullah mulkan Jabariyatan, kekuasaan yang sifatnya otoriter, yang memaksakan kehendak kepada umat manusia, dan ini adalah para penguasa tauhid zaman sekarang ini. Dan setelah itu adalah fase khilafah ala minhaj nubuwwah. Setelah fase khilafah ala minhaj nubuwwah yang Rasulullah SAW kabarkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad juga, la yablughanna hadzal amru ma balaghal lailu wan nahar wa la yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allahu hadzal din bi'izzi azizin aw bi'zulli zalilin izzan yu'izzullahu bihil islam wa zullan yudhilullahu bihil kufra. Semua urusan ini, kejayaan umat ini akan sampai ke seluruh belahan dunia yang ada malam dan siang. Dan Allah tidak akan membiarkan satu rumah bulu pun atau rumah tembok pun, melainkan Allah masukkan din ini ke dalamnya dengan kejayaan orang yang jaya dan kehinaan orang yang hina, kejayaan yang dengannya Allah jayakan Islam, dan kehinaan yang dengannya Allah hinakan kekafiran. Orang Islam ketika pada kondisi ini jaya, dan orang kafir dia menjadi hina dengan sebab menjadi orang kafir demi bayar jizyah. Itu ketika zaman Imam Mahdi. Dan setelah Nabi Isa, Isa ibn Maryam turun, maka orang-orang kafir zimmi semuanya tidak ada, tidak diterima dari umat kafir kecuali Islam atau mati. Dalam mati di sini, ketika fase ini, sebelum nanti fase yang paling akhir, ketika semua orang mukmin diwafatkan dan tinggallah orang-orang kafir, nah pada zaman fase antara menuju khilafah ala minhaj nubuwwah, antara fase mulkan jabariyatan dengan khilafah ala minhaj nubuwwah, adalah kesempatan setan untuk mengumpulkan bala tentaranya, untuk mengumpulkan para pengikutnya supaya nanti tidak kehilangan waktu ketika sudah sampai pada zaman Nabi Isa ibnu Maryam. Nah pada zaman sekarang ini zaman fitnah, di mana Rasulullah SAW mengatakan la taqumu as-sa'ah hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin wa hatta ta'buda qabailu min ummati al-awsan. Hari kiamat tidak mungkin terjadi sampai suku bangsa-bangsa dari umatku ini bergabung dengan kaum musyrikin, dan sampai bangsa-bangsa dari umatku ini kembali menyembah berhala. Dengan tegarnya khilafah yang ada pada zaman sekarang, daulah Islamiyah, maka banyak sekali bangsa-bangsa, negara-negara yang mana mereka mengklaim sebagai orang Islam, mereka bergabung dengan orang-orang musyrik, dengan orang-orang salibis Amerika, secara terang-terangan mereka al-luhuq bil musyrikin. Mereka bergabung dengan kaum musyrikin. Dan dengan itu berarti setan mendapatkan para pengikut yang banyak. Dan Rasulullah SAW juga sudah mengabarkan ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja wa ra'aitan naasa yadkhuluna fi diinillahi afwaaja." Dan kau melihat manusia masuk ke dalam din ini berbondong-bondong, di dalam akhir dikatakan manusia akan keluar dari din ini berbondong-bondong sebagaimana dahulu mereka masuk Islam berbondong-bondong. Nah pada zaman sekarang ini, dengan genderang perang terhadap daulah Islamiyah yang digemuk-gemukkan oleh orang-orang Amerika, banyak sekali halangan yang ikut serta di dalamnya. Baik bangsa, kelompok, jamaah maupun individu. Sehingga banyak sekali orang-orang menjadi pengikut syaitan. Bila saja orang pada zaman sekarang yang mana belum turun Dajjal, mereka tersesatkan dengan syubhat-syubhat orang yang menyesatkan. Padahal syubhat yang dilontarkan oleh para duat zaman sekarang itu tidak akan sedahsyat fitnah yang dilontarkan oleh Dajjal. Bila saja pada zaman sekarang dengan syubhat yang seperti itu, banyak sekali manusia yang terpengaruh dan malah menjadi pengikut orang-orang sesat, berada di barisan orang-orang kafir, menentang daulah Islamiyah, menentang proyek khilafah Islamiyah, padahal syubhat yang dilontarkan tidak sedahsyat apa yang akan dilontarkan oleh Dajjal nanti. Bila saja sekarang mereka terpengaruh dengan syubhat para masyayikh su, syekh-syekh yang jahat, atau tergiur dengan harta yang diberikan oleh para talbut untuk para pengikutnya, maka bagaimana gerangan ketika Dajjal turun, ketika Dajjal muncul ke permukaan dengan membawa fitnah yang sangat dahsyat. Tidak ada satu nabi pun kecuali menghati-hatikan umatnya dari fitnah Dajjal. Sampai kita saja diperintahkan untuk setiap sholat berlindung dari empat hal ketika tasyahud akhir, itu diantaranya berlindung dari fitnah Dajjal. Ini karena kan fitnahnya sangat dahsyat. Nah, bila orang sekarang tidak bisa memilah kebenaran dengan sebab adanya syubhat-syubhat yang sebenarnya syubhat-syubhat yang murahan, dan fitnah-fitnah juga fitnah yang sifatnya kecil, bagaimana gerangan ketika datang Dajjal? Makanya akan banyak orang-orang menjadi pengikut Dajjal. Makanya kita harus apa? Harus selalu meluruskan keyakinan kita, memantapkan pemahaman kita, dan banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan diberikan keistiqomahan di atasnya. Bila saja pada zaman sekarang orang tidak mengenal khilafah Allah yang hak, tidak mengakui khalifah yang hak, padahal sudah jelas orangnya, sudah jelas latar belakangnya, dan sudah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh para ulama sesuai dengan nas yang ada, mereka tetap mengingkarinya dan tidak mengakuinya, dan mereka mengatakan kami tidak mengenalnya, maka bagaimana ketika datang Imam Mahdi yang mana sebelumnya tidak dikenal oleh manusia dan Allah hanya menyiapkannya satu malam saja. Bila saja yang sekarang yang sudah berjuang bertahun-tahun tidak diakui tetap oleh mereka dan tidak dihargai dan tidak diakui sebagai pemimpin yang sah dengan alasan tidak dikenal, latar belakangnya baru junior, bagaimana gerangan dengan nanti Imam Mahdi yang sifatnya apa? Hanya dipersiapkan satu malam oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak dikenal sebelumnya. Jadi inilah yang harus kita pahami, bahwa fitnah itu sangat dahsyat, bahwa setan pada zaman sekarang ini sedang mengumpulkan para pengikutnya, sehingga kita bisa melihat bagaimana orang, kelompok atau jamaah yang dahulu mendengung-dengungkan khilafah, mereka membuat jamaah dalam rangka untuk menegakkan khilafah, ketika khilafah ini sudah ada di depan mata, malah mengingkari. Sebagaimana orang-orang Yahudi, ketika dahulu mereka menginginkan adanya Nabi akhir zaman, mereka berjanji, bahkan mengancam kepada orang-orang Yahudi, kepada orang-orang Aus dan Khazraj, kalau seandainya Nabi tersebut turun, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kami akan mengikutinya dan kami akan memerangi kalian. Tapi tatkala datang, apa yang telah mereka kenal apa? Falamma ja'ahum ma'arufu kafaru bih. Tatkala datang kepada mereka apa yang telah mereka kenal, ternyata mereka malah kafir terhadapnya. Begitu juga orang-orang yang dahulu mereka mengenal kriteria khilafah harus bagaimana, syarat-syaratnya, dan mereka memperjuangkannya. Kemudian ketika datang khilafah yang ada sekarang, mereka mengingkarinya. Bahkan bukan sekedar mengingkarinya, malah bekerja sama dengan orang-orang kafir asli maupun murtad untuk memerangi khilafah yang hak. Samalah mereka dengan orang-orang Yahudi. Makanya tadi kata Rasulullah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai suku bangsa-bangsa dari umatku ini bergabung dengan kaum musyrikin, berkoalisi untuk apa, memerangi kaum muslimin. Ini sangat nyata. Dan harus kita perhatikan. Dan pada zaman sekarang ini kita memahami bagaimana gurbahnya keterasingan Islam yang sebenarnya. Ternyata keterasingan Islam itu bukan keterasingan di tengah orang-orang kafir asli, tapi keterasingan di hadapan orang-orang, bukan di kalangan awam juga, tapi di kalangan orang-orang yang intisab kepada Islam, intisab kepada dakwah, intisab kepada amal Islam. Itu dikarenakan apa? Dikarenakan umat ini jauh daripada tauhid, sehingga mereka tidak mengenal siapa kawan dan siapa musuhnya, dan mereka tidak mengenal prinsip yang sebenarnya. Oleh sebab itu kita harus selalu mewaspadai. Dan tentunya kita juga paham bahwa dengan tauhid yang lurus yang diserukan oleh daulah Islamiyah, khilafah ala minhaj nubuwwah, maka semua orang-orang kafir, asli maupun murtad, maupun ahli, dan orang-orang ahlu bid'ah, mereka tidak menyukainya. Kenapa? Karena bertolak belakang dengan apa yang mereka anut. Dan ini merupakan apa? Awal merupakan tanda bahwa itu di atas al-haq. Tidak orang kafir asli, orang murtad, ahlu bid'ah bersatu padu melawan satu kelompok yang ingin menegakkan kalimat tauhid, kecuali kelompok tersebut di atas al-haq. Waraqa bin Naufal ketika Rasulullah SAW datang kepadanya, dibawa oleh Khadijah radhiyallahu taala anha tentang apa yang didapatkannya dalam wahyu. Waraqa ketika mendengar itu, terus mendengar penjelasan dari Rasulullah SAW, Waraqa mengatakan, tidak seorang pun datang dengan seperti apa yang kamu bawa, melainkan pasti disakiti dan pasti dimusuhi. Dan itulah yang dibawa oleh daulah Islamiyah sekarang, tauhid yang hak, ajaran Islam yang sebenarnya, sehingga mereka dimusuhi dan disakiti oleh orang-orang yang tidak menyukai. Barakallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin, jamaah jumlah rahimakumullah. Jadi syaitan berjanji untuk menyesatkan umat manusia. Dan hanya mengecualikan orang yang apa? Al-mukhlasin, illa ibadaka min umul mukhlasin. Orang-orang yang Allah bersihkan, orang-orang yang Allah pilih, untuk diselamatkan daripada kesesatan tersebut. Oleh sebab itu, ketika kita ingin selamat daripada tipu daya syaitan, maka kita harus mengikuti arahan Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang ingin selamat daripada syubhat, maka harus mengikuti arahan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ingin selamat daripada fitnah dajjal, maka harus mengikuti arahan Allah Subhanahu wa taala. Bila dalam menghadapi syubhat, sudah sering saya jelaskan bahwa harus dijauhi, harus dihindari, baik orangnya maupun syubhatnya. Begitu juga ketika dajjal, dalam hadis dari Imam Abu Dawud, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa barang siapa mendengar ada dajjal di suatu tempat, maka falyan'a anhu, maka hendaklah dia menjauh darinya. Karena tidak seorang pun yang merasa yakin dengan keyakinannya, kemudian dia mendatangi dajjal, ternyata dia pada akhirnya menjadi pengikut dajjal karena saking dahsyatnya fitnah syubhat yang dilontarkan oleh dajjal tersebut. Jadi orang merasa yakin dirinya tidak akan terpengaruh, tapi dia menyalahi arahan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan fazarhum wa may yaftarun. Rasul mengatakan fahzaruhum, dan kaitan dengan dajjal falyan'a anhu. Ini malah mendatanginya, berarti menyalahi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia merasa tidak akan terpengaruh tapi tidak mengikuti arahan Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya dia menjadi pengikut dajjal. Karena apa? Syubhat itu adalah tidak boleh didatangi. Jadi ketika kita ingin selamat dari para fitnah-fitnah itu, jangan mendatangi sumber fitnah. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk hijrah dari darul kufri ke darul Islam, karena darul kufri itu sumber fitnah, sumber kesesatan. Ketika orang merasa betah di darul kufri, tidak mau hijrah ke darul Islam, maka tidak ada jaminan dia bisa selamat daripada fitnah tersebut. Makanya ketika orang-orang yang tidak mau hijrah, pada dia mampu untuk hijrah dari Mekah ke Madinah, pada akhirnya mereka dipaksa oleh orang-orang kafir untuk berperang di baris mereka, sehingga Allah katakan mereka apa? Wa ma'wahum jahannam. Mereka tempat kembali adalah jahannam. Kenapa? Karena tadi tidak menghindari sumber fitnah, padahal mampu untuk menghindari sumber fitnah. Jadi syaitan harus kita selalu waspada, dan kita harus mengikuti arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengandalkan kepada kemampuan diri kita. Makanya kita berdoa untuk apa? Untuk tidak diserahkan kepada diri kita tarfata ain. La takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau, ya Allah, serahkan diriku kepada diriku barang sejenak. Ini sebentar pun kita tidak ingin diri kita diserahkan kepada diri kita. Karena diri manusia itu lemah. Tidak mampu untuk menghadapi syubhat. Karena Allah mengetahui bahwa jiwa manusia itu lemah, maka Allah mengarahkan, memberikan arahan agar jangan mendatangi syubhat, jangan mendatangi sumber fitnah, bahkan diperintahkan untuk lari daripada tempat fitnah dan tempat syubhat. Sehingga tidak anehlah kalau pada zaman sekarang orang-orang yang dahulunya mereka sangat getol menyuarakan syariat Islam, kemudian pada akhirnya mereka larut dalam sistem demokrasi dan yang lainnya, itu dikarenakan tidak mengikuti arahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma izzal islam wal muslimin, Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal murtaddin wa dammir a'da'ad din ya rabbal alamin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi kulli makan, Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina fi dawlatil islam, Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim, Allahumma ansurhum ala aduwika wa aduwihim, Allahumma ansur dawlatal islamiyata ala man nawaha wa ala man adaha ya rabbal alamin, Allahumma ansurha nasran mu'azzaran min indika ya rabbal alamin, Allahumma alayka bi amrika wa khulafaiha wa man awanaha fi harbi dawlatil islami ya rabbal alamin, اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.